Saya spesialkan buat warga Serut Sadang semuanya, yang buat sebelah kanan juga selamat datang. Monggo. Kita nyanyi lagu kalang-kalang dulu di sini. Ada lagu Musafir Cinta. Terima kasih.